إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله يوم إن لم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لسبقنا في هذه ini kita akan membahas mengenai beberapa hadis pilihan yaitu hadis-hadis Jawami Khalid hadis-hadis yang lafad singkat tertasinya sedikit akan tapi kandungan maknanya luas yang dikumpulkan oleh Syaikhul Muslim Taqi Rahimahullah Ta'ala di kitab beliau Bahjatul Kulil Adraq wa Qurratu Uyunil Ahya penyenang hati orang-orang yang bertakwa dan penyejuk mata manusia-manusia pilihan. Bagaimana metode yang biasa kita pakai yaitu untuk hadis kita baca. Ada pun syarahnya kita langsung kita terjemahkan kecuali beberapa kata yang mungkin jarang untuk kita dapatkan atau maka beberapa kata mungkin ada beberapa yang kita terjemahkan dan kita baca. المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى وصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة الأولى والأخرى كربتي بك الله yang درجة بوتي karena memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna dan agung serta luhur dan karena dampak dari atau pengaruh dari nama dan sifat yang mulia tersebut itu berupa berbagai nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi lil'ula wal ukhra manusia di masa silam dan manusia belakangan. Wa usalli wa usallim ala Muhammadin أجمل الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد dan aku memberikan salawat dan mengucapkan atas diberikan keselamatan kepada Muhammad manusia yang paling mengumpulkan yang paling lengkap sifat-sifat terpuji yang dimiliki dan akhlak-akhlak bijak yang dipunyai wa qawlin sadidin dan manusia yang paling mentah memiliki kata-kata yang benar demikian juga keluarganya yaitu maksudnya pengikutnya atau keturunannya karena keluarga itu jika dilanjutkan dengan adba maka maknanya keluarga nasab yang saleh sedangkan jika disebut keluarga Nabi tanpa adba, tanpa pengikut, maka maknanya adalah pengikut. Wa ala alihi wa ashabihi dan kepada keluarga beliau yang salah tentunya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min jami' abid yaitu semua manusia atau semua makhluk yang mengikuti beliau alaihi wasallam. Amma ba'du maka tidak ada setelah kalam Allah setelah firman Allah satu perkataan yang lebih benar tidak pula yang lebih bermanfaat tidak pula yang lebih mengumpulkan mengandung kebaikan di dunia dan di akhirat daripada perkataan utusan Allah dan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah a'lamul khalqi, manusia yang paling punya ilmu, manusia yang paling berilmu, dan manusia yang paling besar nushah, nasihatnya, yaitu menggali kebaikan orang lain, keirsyadan dan bimbingannya, yang paling senang untuk memberi, membimbing dan memberikan pengarahan, wa hidayata, dan orang yang paling semangat dalam memberikan hidayah, dan orang yang paling luar biasa bayanan dalam menjelaskan taksilan ketaksilan untuk memberi dasar dan memberi rincian, dan manusia yang paling baik takliman dalam mengajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan berupa jamik kalim, yaitu kalimat-kalimat yang singkat namun syarat makna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi keutamaan dengan ikhtisarul kalam ikhtisar. Diberi dipersingkat untuk beliau perkataan-perkataan beliau. Diberi perkataan-perkataan yang singkat. Artinya beliau berkata-kata dengan kata-kata yang sedikit lafadznya namun banyak makna kandungannya. Ditambah kata-kata yang sedikit tersebut sudah tamal wuduh, sudah begitu jelas wal bayan, dan sudah begitu jelas. Bahkan tingkatan kejelasan yang dimiliki oleh kata-kata Nabi adalah a'la wuduh bil bayan, dan tingkatan kejelasan yang paling tinggi itulah jamin kalim, kalimat yang singkat syarat makna, dan itu sudah singkat syarat makna dan jelas. Bukannya singkat syarat makna namun sangat sulit, sangat rumit untuk dipahami. Ada kalimat yang singkat syarat makna namun untuk memahaminya membutuhkan perenungan berhari-hari. Ini jamik kalim yang jadi keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang singkat syarat makna namun jelas dan mudah dipahami. Setelah ada yang dikatakan bahwa manusia yang paling bermanfaat kata-katanya dan paling benar perkataannya adalah setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkataan putusan Allah dan berkati Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tidak sebagaimana anggapan banyak orang di zaman ini, mereka merasa perkataan yang manfaat, perkataan yang hebat itu kalau orang itu bisa mengutip perkataan orang barat di A, di B, di C, itu akan manfaat, meningkatkan kualitas tulisan, meningkatkan kualitas ucapan. Jika ada kemungkinan orang kafir A, orang kafir B, C dan seterusnya, itu yang paling manfaat, akan paling bergensi dan paling wah. Itu juga ada kutipan orang kafir. Untuk ini adalah satu hal yang tidak benar. Bahkan yang paling manfaat, yang paling banyak gunanya dan banyak ilmunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pandangan seorang muslim, perkataan itu adalah perkataan yang berkualitas, perkataan yang hebat. Jika di sana terdapat banyak firman Allah, jika di sana banyak terdapat kutipan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan sebab-sebab beliau menulis buku ini. Lepas dari dan aku punya ide untuk menyebutkan sejumlah yang mencukupi dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jami, yang memuat banyak makna. Filmawati dalam banyak, dalam tema-tema yang bersifat kuliah, tema-tema yang bersifat umum, dan hadis-hadis yang jamik yang memuat banyak makna dalam satu jenis atau satu macam atau satu bab di antara bab-bab ilmu. dengan membicarakan maksud hadis tersebut dan kandungan maknanya dengan bentuk yang penjelasan tersebut dalam bentuk yang yahsul bil idhah bisa menimbulkan kejelasan dan penjelasan namun masih besar namun ringkas. Izin makam karena situasi atau keadaan dikala menuntut untuk al-tasbah terbicara panjang lebar. Maka dia jelaskan sebab Ustazah dia menulis buku ini sebab pendapatnya adalah adanya ide. Ini bukan karena sebab Ustazah seorang ulama itu menulis buku macam-macam. Ada yang tentang pertanyaan. Ada mana? Pertanyaan. Semacam akhidah wasidiyahnya seru sendirinya. Karena ada orang yang tanya. Semacam tahu sunnahnya Al-Muzari juga karena pertanyaan. Ada orang yang tanya gimana tentang hal ini, maka dijawab dengan satu tulisan. Ada karena satu kejadian di masyarakat dan ingin dijelaskan bagaimana sikap yang benar menghadapi kejadian semacam ini. Dan terkadang adalah ide. Ini satu hal yang manfaat seandainya dia menulis dalam masalah ini. Maka saya jelaskan bahasanya tetap dalam menulis buku ini adalah adanya ide di benak beliau, di benak beliau adalah sesuatu yang manfaat jika beliau menulis jamik kali dan mensarafnya dengan saraf yang ringkas kamu bisa jelas. Maka sebab-sebabnya adalah ide, bukan pertanyaan, bukan kejadian. Sudah belum menyebutkan sistematika penulisannya. Dan menyebutkan bahasanya hadis-hadis yang dicantumkan yang ada 99 hadis yang ada di sini. Kita telah hadis-hadis jamik. Hadis-hadis muat banyak makna. Boleh jadi dalam bab yang luas tentang Islam atau boleh jadi bab salah satu bab dalam Islam, boleh jadi masalah taharah, boleh jadi masalah qadha, dalam masalah peradilan atau dalam masalah yang lain. Namun yang jelas hadis-hadisnya adalah hadis-hadis jamik. Jadi menguat katanya makna. Boleh jadi Islam dalam keseluruhan atau dalam salah satu bab di antara bab-bab ilmu. Dan tidak akan digantar. Mensarafnya beliau jangkan ringkas, namun sudah jelas. Fa'akulu musta'inan billah, musta'inan min hutaytir wa tazhir. Maka aku katakan dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta kepada Allah akan diberi kemudahan dan kemudahan. Al-hadithul awalu al-ikhlas yuzahir wal-babir. Hadis yang pertama tentang masalah keikhlasan yuzahir wal-babir dalam amal zahir, amal badan atau dalam amal babir, amal hadith. أن مرض الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يجلبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah amal itu dikarenakan niat. Dan niat setiap orang itu mendapatkan bagaimana manawa apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi pada Allah dan Rasulnya, qasdan wa niatan, yaitu niat dan maksudnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, fahidratuhu ila Allah wa Rasulihi ajran wa thawaban. Maka hijrahnya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya, untuk mendapatkan pahala dari Allah dan keridhaan Rasulnya. Wa man kana hijratu lid dunya yusibuha, dan siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin dia dapatkan, Atau itu hasil yang ibuha atau seorang perempuan yang ingin dia nikahi, sahijratu ilal mahajir ilaihi, maka hijrahnya adalah sebagaimana maksud hijrahnya. Kemudian hadis yang kedua, al-mutaba'atu li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meneladani mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa fi ghayatin man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada di amrina ay fi syar'ina dalam syariat kami ini, malah kami yang bukan bagian dari syariat dan yang lain di syariat muslim, man amila amalan laysa alai amruna, siapa melakukan satu amal laysa alai amruna, tidak ada badannya ketetapan kami. Fawaradun, maka amal tersebut adalah amal yang tertolak. Muttafaqun alaih. Penjelasannya, maka dua hadis yang mulia ini tercakup di dalam dua hadis ini seluruh agama, usulnya dan buruknya, baik sisi lahiriahnya itu amal badan atau sisi batiniahnya itu amal hati. Karena hadis Umar, itu hadis dari Umar, adalah mizan, adalah tolak ukur untuk menilai amal batin, amal hati dan keadaan hati. Sedangkan hadis Aisyah, yaitu hadis man ahdatsa fi amrina hadza, adalah mizan, adalah tolak ukur untuk menilai amal zahir, amal badan. Maka dua hadis ini mencakup seluruh Islam. Karena itu Islam boleh jadi amal zahir dan boleh jadi amal batin. Jika itu hadis itu adalah amal zahir, amal badan, maka tolak ukur penilaiannya adalah hadis Aisyah. Jika sesuai dengan tuntunan Rasul, maka itu adalah amal yang benar, dan jika tidak, maka itu amal yang tidak benar. Adapun amal badan, maka tolak ukurnya adalah hadis Umar. Jika niatnya benar, ikhlasnya benar, maka itu adalah amal yang berfaedah, dan jika tidak, maka itu adalah amal yang rusak. Dan beliau di sini mengatakan usulihi wa furu'ih, atau usuluhu wa furu'ih, ini menunjukkan kalau beliau mengakui adanya pembagian furu' dan usul dalam agama. Sebagian ulama mengingkari pembagian agama menjadi usul dan furu', semacam satu misal ini yang sebagian perkataan beliau. Meskipun di banyak perkataan beliau dalam Islam sering menyebut Islam usulul furu', cabang dan pokok dalam agama. Islam cabang dan pokok dalam agama. Satu misal semia dan sebagian tempat timur-timur fatwa mengingkari kata-kata ini dan mengatakan ini adalah satu pembagian yang tidak ada akalnya dan sebagainya. Dan tetapi di banyak tempat sudah memakainya. Dan kita lihat di sini satu manasak di Rasulullah Ta'ala juga menyebut adanya istilah usul wa furu'. Maka dimungkinkan takrir, ikrar, pengakuan dia terhadap adanya pembagian ini. Namun yang dimaksud usul dan furu', ya, usul dan furu', ada dua makna yang mungkin tepat untuk istilah usul dan furu' ini. Yang pertama adalah usul itu adalah hal-hal yang disepakati, hal-hal yang ijma' alaih, disepakati, baik masalah akidah ataupun masalah non-akidah. Sedangkan furu' adalah hal-hal yang tidak disepakati. Sedangkan terdapat perselisihan di antara para ulama, boleh jadi dalam masalah akidah dan boleh jadi dalam masalah fikih. toh. Yang kedua, kufur adalah masalah-masalah akidah yang menyebabkan iman dan kufur. Siapa yang menerimanya maka dia mukmin, dan siapa yang meninggalnya maka dia kafir dan musyrik. Sedangkan kufur adalah masalah-masalah fikih ya. Akidah disebut masalah-masalah disebut usul karena segala madanan untuk diterima yang amal. Siapa yang punya akidah yang benar, makanya segala madanan supaya amal yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah-masalah fikih yang disebut fuhur, disebut jatah, karena ini ada manfaatnya, menjadi amal yang bernilai ketika akidah seseorang itu benar dan tidak dicatat atau tidak rusak. Kemudian selanjutnya, maka dalam dua hadis ini terdapat al-ikhlas lil ma'bud, mengikhlaskan amal untuk zat yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kata ittiba kepada Rasul. Yang dua hal ini yaitu ikhlas dan ittiba adalah syarat untuk diterimanya ucapan, untuk bernilainya satu perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka barang siapa yang memurnikan amalnya untuk Allah dan mengikuti dalam beramal tersebut dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah orang yang amalnya adalah amal yang makbul, amal yang diterima. Namun siapa yang kehilangan dua hal tersebut, tidak ada ikhlas dan tidak ada ittiba, atau kehilangan salah satunya, punya ikhlas namun tidak punya ittiba, atau punya ittiba namun tidak punya ikhlas, maka amalnya adalah amal yang tertolak. Sehingga amal tersebut tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Furqan ayat yang ke-23, Allah mengatakan waqatimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami tunjukkan kepada mereka yaitu mereka yang hilang pada diri mereka dua syarat diterimanya amal atau salah satu syarat diterimanya amal. Kami tunjukkan pada mereka amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal mereka itu debu yang bertebaran. Tentang dalil dua syarat diterimanya amal ini yaitu ikhlas dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada satu dalil, dan satu dalil ini tercakup disebutkan di sana dua syarat. Dan ada dalil yang sendiri-sendiri. Dalil yang sendiri-sendiri dua hadis ini. Hadis Umar kita mengakal dunia ini cuma membicarakan syarat yang pertama itu ikhlas. Sedangkan hadis Aisyah mengakses Nabi Amrina Hada ini cuma membicarakan persyaratan menelan dari Rasul dan mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Jadi dalilnya sendiri-sendiri. Namun ada dalil ya, dalam satu dalil di sana disebutkan dua hal ini, dua syarat ini. Beliau katakan, wal jami' li wasfain. Dan amal yang mengumpulkan dua sifat ini, yaitu ikhlas dan ittiba, maka dia termasuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Dan siapakah yang lebih bagus dinan amalnya daripada orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, bahwa muhsin, dan dia adalah seorang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat sebaik-baiknya. Maka dalam ayat ini, surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat diterimanya amal dalam satu dalil. Yaitu Allah katakan yaitu ikhlas, ini diambil dari niman aslama wajhahu lillah. Ini ikhlas. Kemudian ada dalil menolak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam kata-kata huwa muhsinun. Jadi adalah seorang yang beramal sebaik-baiknya, yaitu amal yang sebaik-baiknya adalah amal yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surat An-Nisa 125 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dalam kata-kata mimman aslama wajhahu lillahi dan ittiba' Rasul, maka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam kata-kata bahwa muhsinun. Demikian juga dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat yang ke-12, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahkan barang siapa yang memasrahkan wajahnya kepada Allah dan dia adalah seorang yang beramal sebaik-baiknya, maka untuknya pahala di sisi Rabbnya, tidak ada khauf, tidak ada rasa takut untuknya, tidak pula dia bersedih hati. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dalam kata-kata apa? Aslama wajhahu lillah. Ini maknanya adalah ikhlas. Dan Allah menyebutkan syarat diterimanya amal yang kedua, yaitu ittiba, itu dalam kata-kata wa huwa muhsinun. Maka Allah katakan orang yang beramal dengan ikhlas dan menurut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah amal yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah amal yang membuahkan hasil, yaitu hilangnya khauf, hilangnya rasa takut dan hazan, hilangnya kesedihan. Apa bedanya? Khauf adalah rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, sedangkan hazan adalah rasa takut berkaitan dengan sesuatu yang sudah lewat dan sudah terjadi. Kemudian kita bahas hadis yang pertama dari Umar. Ada pun niat, maka yang dimaksud niat adalah bermaksud untuk mengerjakan suatu amal. Taqarrubun ila Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mencari ridha-Nya dan mencari pahala. Maka dari definisi ini, bahwa niat adalah bermaksud untuk melakukan suatu amal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha dan pahala. Maka pada dalam definisi ini dua bentuk niat, yaitu niatul amal wa niatul ma'muli bihi atau ma'muli lahu. Niat terhadap satu amal, niat terhadap amal dan niat terhadap Allah yang merupakan tujuan dari amal tersebut. Yaitu dari definisi al-qasdul amal. Ya, orang itu punya niat untuk sholat, dia punya niat untuk mengerjakan sholat. Taqarrubun ila Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya niatnya sholatnya tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Maka dari definisi niat yang boleh disebutkan di sini, ini mencakup maksudnya ada dua jenis niat, niatul amal, niat untuk bersengaja, berkeinginan untuk melakukan satu amal. Dan amal tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas niat jenis yang pertama, yaitu niatul amal. Maka tidak rasa thaharah dengan berbagai bentuknya, wudu, mandi, tayamum. Demikian pula tidak pula sah sholat, zakat, puasa, haji dan semua beribadah kecuali jika ada maksud dan ada niatnya. Inilah pendapat yang benar, yang pendapat jumhur ulama, mengatakan bahwa semua amal ibadah itu ada akan sah jika dilakukan dengan niat adalah amal. Tidak sebagaimana pendapat Hanabiyah yang mengatakan bahasanya ibadah itu jika statusnya adalah wasail, maka kita membutuhkan niat untuk sahnya amal tersebut. Yang merupakan syarat yang ibadah yang harus pakai niat itu adalah ibadah yang statusnya mafhum. Contohnya salat, wudu itu syarat supaya salat yang sah. Maka salat itu mafhum dan tanpa wudu adalah fadhail. Karena dia mengatakan yang harus ada niat dan sah niat itu dan menjadi penyebab sahnya amal adalah untuk amal yang statusnya mafhum jadi salat. Adapun wudu maka itu tidak perlu. Menuru itu tidak perlu. Demikian hanya dia. Ini benar adalah jumhur ulama yang mengatakan semua ibadah baik wasail ataupun maqasid, maka semuanya supaya sah dan bernilai harus dengan amal. Dan bagaimana berniat yang benar? Maka adalah berniat melakukan satu ibadah tertentu. Ini dilakukan jika ibadah tersebut memuat berbagai jenis dan berbagai macam. Macam sholat. Sholat itu memuat berbagai jenis. Ada sholat yang fardu, ada yang nafilah mu'ayyan, ada yang sholat sunnah tertentu, dan ada sholat sunnah mutlak. Untuk sholat sunnah mutlak, maka cukup di sana niat pada sholat saja. Dan sholat dan cukup. Akan tetapi untuk yang mu'ayyan, untuk yang tertentu, itu sholat sunnah tertentu dan sholat fardu, ada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, atau sholat sunnah tertentu. Semacam sholat istikharah atau sholat rawatib yang mengiris sholat fardu, maka beliau katakan adapun muayyan, adapun sholat yang muayyan yang tertentu, baik sholat fardu ataupun sholat nafilah muayyan, contohnya yang disebut witir dan sholat rawatib, maka di samping niat sholat harus punya niat jenis tertentu dari sholat yang dia kerjakan dan demikian ibadah-ibadah yang lain. Jadi yang namanya niat, niat apa yang menyebabkan sah dan cukup untuk satu amal, jika amalnya adalah amal yang bersifat mutlak dan sholat sunnah mutlak, maka cukup sekedar niat saya mau sholat di dalam hatinya terbentuk keinginan untuk sholat dan cukup untuk sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat yang muayyan, sholat yang tertentu, boleh jadi sholat fardu yang lima atau sholat sunnah tertentu, maka harus ada dua, yaitu niat sholat dan niat sholat yang tertentu. Maka ketika orang sholat duhur misalnya, maka harus ada dalam hatinya keinginan untuk mengerjakan sholat dan dia tentukan bahasanya sholat yang dimaksudkan adalah sholat duhur. Ketika dia mau mengerjakan sholat kemudian duhur, maka dia punya niat tidak cukup cuma sekedar saya niat sholat. Namun harus dipastikan ini adalah sholat kemudian duhur. Nah, dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Arba'in Nawawiyah di Syarah Hadis Niyah, dia menjelaskan bahasanya untuk sholat fardu itu tidak harus takyinnya, penentuannya itu di dalam hati. Boleh ditakyin oleh waktu, boleh ditakyin oleh waktu. Seorang mendengar azan zuhur, kemudian dia berwudu, kemudian ke masjid, kemudian dia sampai sana sudah iqamah, sekarang sudah mulai dilaksanakan dan dia masuk. Seandainya dia cuma sekedar niat sholat di ibadah, apakah enggak? Maka jika berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh sesak di sini, maka tidak sah. Karena dia cuma niat sholat, tidak ditentukan sholat zuhur. Namun yang benar sebagai penjelasan oleh sama sholat zuhur ini, bahasanya untuk takyin itu boleh dengan takyin waktu. Artinya jika orang ini tiba ke masjid dan sholat zuhur dan iqomah, kemudian dia mulai sholat, kemudian dia masuk ikut sholat di sana, maka waktu mentakyin bahasanya sholat dia adalah dan sholat zuhur, maka sudah cukup meskipun dia cuma niat sholat. Dan betapa banyak orang, terutama orang awam, yang demikian datang ke masjid cuma niatnya di dalam hati cuma sudah sholat. Maka ini sudah cukup dan sudah sah karena sudah ditakyin oleh waktu. Ini waktunya zuhur, siang-siang. Tidak mungkin siang-siang sholat maghrib, tidak mungkin siang-siang sholat isya, tidak mungkin siang-siang panas-panas kayak gini niatnya sholat subuh, tidak mungkin. Maka tidak ada pilihan di waktu seperti ini. Jika orang itu mengerjakan sholat dan sholatnya setelah ada setelah imam di masjid, kecuali sholat subuh. Ini maksudnya yang dimaksud ditakyin oleh waktu, sudah ditentukan oleh waktu. Kemudian dalam kuda aidan dan juga niat itu membedakan non ibadah dengan ibadah. Maka misalnya mandi, mandi boleh jadi nadhofah dalam rangka untuk kebersihan karena berkeringat, karena kotor dari yang berkeringat, atau tadarujan boleh jadi karena untuk segar-segar karena cuacanya yang panas. Dan boleh jadi mandi itu karena adat akbar, boleh juga mandi itu karena untuk mandikan mayit atau untuk salat Jumat dan semacamnya. Maka harus dalam mandi ini harus ada niat untuk menghilangkan hadas atau untuk melakukan mandi mustahab tertentu. Demikian juga ketika seorang itu membelanjakan uang misalnya untuk zakat, maka boleh jadi untuk zakat, boleh jadi untuk kafarah, boleh jadi untuk nazar, itu jadi untuk sedekah mustahab terakhir dianjurkan atau untuk hadiah. Maka tolak untuk penilaian itu semua adalah kembali kepada niat. Jadi niat itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini salat duha atau salat asar, misalnya orang jamaah, ini salat duha atau salat asar, maka yang membedakan adalah niat. Dan fungsi yang kedua adalah untuk membedakan perkara non ibadah dengan perkara ibadah. Ini mandi ini karena cuaca panas ingin seger, ataukah ini badan kotor ingin bersih-bersih, ataukah karena ini mandi junub. Maka yang menentukan, yang membedakan adalah niat. Itulah dua fungsi niat. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain, fungsi yang kedua untuk membedakan amal ibadah dengan amal non ibadah. Termasuk dalam hal ini adalah hilah akal-akalan dalam muamalah. Jika seorang melakukan satu muamalah, zahirnya dan bentuknya adalah sah. Akan tetapi dimaksudkan dengan muamalah tersebut adalah tawasul sebagai sarana untuk melakukan muamalah ribawi atau untuk menggugurkan kewajiban, atau sebagai sarana untuk melakukan satu hal yang haram, maka jadi tolak ukur adalah niat dan maksudnya, bukan zahir kata-katanya. Karena amal itu tergantung niat. Misalnya aidumma ila ahadil iwatain ma'alaysa bimaksudin, ditambahkan kepada salah satu dari dua barang yang dibarter ditambah dengan sesuatu yang lain yang bukan jadi maksud pokok, atau ditambahkan pada satu akad, akad yang bukan menjadi maksud, bukan jadi maksud pokok. Ini kan datang oleh sebutan di budaya. Oleh karena itu, dohirnya bai'atul kinah itu sah. Dohirnya itu sah. Nah, ini saya jual dengan harga tunai. Sah kan? Sah. Ya, saya jual barang saya kepada si A dengan tidak tunai 20 ribu. Sah kan? Saya kan jual belinya sah. Itu barang itu punya siapa? Milik si A kan? Milik si A. Setelah itu saya beli lagi dengan harga 10 ribu. Kontan. Zahirnya sama tidak? Sah, wong itu barang punya dia, wong dia sudah beli. Itu barang punya dia, punya si A. Yang sah, dia beli dari tempat saya dengan harga 20 ribu namun tidak tunai. Jadi milik dia. Sudah saya beli lagi, nanti milik dia. Saya beli lagi harga 10 ribu, dia mau. Kan boleh-boleh saja kan? Kan harga itu kan cuma kesepakatan entah penjual kan? Pembeli. Dia mau 10 ribu. Gimana zahirnya? Sah. Akan tetapi karena maksudnya adalah untuk sebagai sarana menuju riba, maka itu jadi hal yang terlarang. Meskipun secara zahir itu sah. Demikian juga persyaratan yang Allah tetapkan dalam masalah rujuk. Rujuk dalam perceraian, demikian juga dalam wasiat. Allah syaratkan seorang hamba tidaklah bermaksud di dalamnya untuk memberikan mudharat pada yang lain. Jika seorang suami itu merujuk istrinya yang telah dia cerai dan masih dalam kondisi iddah dengan maksud untuk menyisakan si istri, dengan maksud untuk menyisakan si istri, maka ini menjadi rujuk yang terlarang. Adapun jika maksudnya adalah maksud yang benar untuk kembali membangun rumah tangga bersama istrinya, maka ini rujuk yang boleh. Maka ini sama-sama rujuk, ini boleh dan tidak boleh melihat maksudnya. Ingat, rujuk itu tidak melihat istri ridho atau tidak. Tidak disarankan ridho istri dalam rujuk. Secara sahih tidak disarankan ridho istri. Istri tidak ridho atau ridho, jika dirujuk maka rujuk. Jika setelah dirujuk dia tidak mau, dia tetap ingin pisah ya, maka jalan rujuknya adalah buruk. Dan termasuk dalam hal ini semua sarana yang yutawassalu biha menjadi sarana untuk menuju satu maksud tertentu. Maksudnya sarana itu hukumnya sama dengan hukum tujuan, baik ataupun jelek. Dan Allah tahu siapa yang mau berbuat baik dan siapa yang mau berbuat jelek. Maka jika ini adalah menjadi sarana kejelekan, perbuatan ini boleh, atau itu jadi sarana untuk melakukan satu hal yang terlarang, maka jadi terlarang. Dan satu sarana yang dibolehkan, namun ini menjadi sarana untuk menuju kebaikan, maka ini bernilai kebaikan. Jalan kaki untuk menuju tempat maksiat, maka jalan kaki ini jadi hal. Jalan kaki untuk ke masjid, untuk ke masjid ilmu, maka jadinya satu amal yang berbahagia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, yang dimaksud sarana itu hukumnya sama dengan maksud, itu adalah sarana tersebut syaratnya harus mubah. Ya, berlaku padanya hukum sarana sebagaimana hukum maksud adalah jika sarananya itu adalah sarana yang mubah. Jika sarananya itu bukan sarana yang mubah, maka seluruhnya baiknya tujuan al-ghayah la tubaghir al-wasail. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Dan jika wasail ini wasail mubah, maka dia tidak harus berdalil. Tidak harus berdalil. Selama itu wasailnya adalah wasail mubah dan mengantarkan kepada hal yang makruh, maka tidak perlu pada dalil. Jika memang secara realita ini adalah bisa mengatakan pada maksud dan saran yang diubah, maka ini adalah dibolehkan. Tidak sebagaimana pendapat sebagian orang dia mempersyaratkan dan ini syaratnya juga harus berdalil. Kemudian pembahasan yang kedua adalah niat makmullah. Niat beramal untuk Allah. Maka niat makmullah itu sama dengan ikhlas. Maka niat makmullah adalah ikhlas karena Allah dalam semua yang dikerjakan oleh seseorang, wa mayadzar dan yadzar namanya yang roh. Semua apa yang dia lakukan dilakukan oleh seseorang dan apa yang dia tinggalkan. Serta yang bernilai pahala di sisi Allah, suatu itu ditinggalkan, itu harus pakai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan yang haram itu berpahala, tidak semua bentuk meninggalkan haram berpahala. Meninggalkan yang haram itu berpahala, jika orang itu meninggalkan yang haram ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang itu meninggalkan yang haram karena tidak memungkinkan untuk melakukan satu hal yang haram, makanya kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, definisi haram yang diberikan oleh sebagian ulama itu dinilai kurang tepat, ya, yaitu makutiba tarikuhu wayuzamu fa'il. Haram adalah sesuatu yang jika ditinggalkan akan berpahala dan jika dikerjakan maka berdosa. Ini dinilai oleh sebagian ulama muhaddisin. Ini sebagai definisi yang doa tepat. Karena tidak semua meninggalkan yang haram itu berpahala. Orang meninggalkan yang haram karena tidak memungkinkan, maka tidak tetap dapatkan dosa. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza taqa muslimani sayyi'ina fal qatil wal maqtul fi nar." Kila ya Rasulullah hadzal qatil fa hadzal maqtul qana harisan ala qatli sahibi. Jika ada dua orang yang bunuh membunuh, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya masuk neraka. Terdapat pertanyaan dari Rasul itu kalau yang membunuh masuk neraka lebih paham. Gimana kalau yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi, karena harisan ala qatli sahibi, dia punya niat untuk membunuh temannya dan enggak kesampaian. Maka tetap masuk neraka. Maka dia tinggalkan yang haram yaitu membunuh, bukan karena apa-apa, karena dia telah terlanjur dibunuh oleh temannya. Maka dia tinggalkan ini perkara yang haram itu membunuh orang lain, namun karena tidak memungkinkan. Oleh karena itu disini dikatakan itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang dikerjakan dan semua yang ditinggalkan, agar apa yang kita tinggalkan itu bernilai pahala. Oleh karena itu definisi haram yang tepat adalah ma'utiba fa'iluhu ta'asiyan. Orang yang diberi pahala, orang yang satu amal yang jika ditinggalkan akan berpahala jika orang itu meninggalkannya taatian karena mentaati larangan. Demikian juga dalam semua yang dikatakan dan dilakukan. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan segala mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuk Allah. Dan Allah juga berfirman, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya untuk Allah ketaatan yang murni. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba, beliau katakan, hendaknya punya niat global yang mencakup seluruh kegiatan hidupnya. Hendaklah dia maksudkan seluruh kegiatan hidupnya itu adalah wajah Allah. Jadi maksud niat wajah Allah, mencari wajah Allah adalah berharap untuk bisa melihat wajah Allah di surga. Kita akan menjelaskan hal ini di Taraf Rebu Salih. Dan mendekatkan diri kepadanya dan mencari pahalanya. Wa ihtisab ajrihi, dan berharap pahala dan takut terhadap hukuman Allah. Kemudian hendaklah dia iringi, dia tambahi niat ini, atau dia iringi niat ini dalam semua rincian-rincian amalnya dan perkataannya dan semua keadaannya, dengan penuh keinginan untuk mewujudkan keikhlasan dan menyempurnakan keikhlasan dan mencegah semua yang bertentang dengan keikhlasan, yaitu riya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, dan keinginan untuk dipuji oleh orang dan mengharap diagung-agungkan, dihormat-hormati oleh orang. Maka beliau sebutkan kewajiban seorang itu darinya dia punya dua jenis niat. Pertama, niat global. Dia niatkan dalam hidupnya seluruhnya adalah lillah, liwajhillah. Itu niat global. Dia sebutkan setiap hamba punya dua kewajiban. Pertama adalah ayam niatan kuliah. Dia punya niat global. Seluruh hidupnya, seluruh aktivitasnya semata-mata untuk mewujudkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan rida Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia punya niat global, hendaklah dia punya niat satuan untuk persatuan perbuatan. Untuk setiap perbuatan dia iringi niat ikhlas karena Allah. Setiap ucapan dia iringi ikhlas karena Allah. Tentu. Maka disebutkan kedua kewajiban setiap hamba, yaitu punya niat global seluruh aktivitasnya itu hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah dimaksud di rumah ya, pemumati lillahi wa fil'ala. Dia maksudkan seluruh hidupnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi niat berubah. Kemudian punya kewajiban yang kedua adalah niat perintian. Niat untuk masing-masing satuan amal dan satuan perkataan. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala di setiap perkataan dan setiap perbuatan yang dilakukan. Dan dia akan berusaha untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan, yaitu mencari pujian orang dan supaya diagung-agungkan dan menghormati orang lain. Namun, jika itu terjadi, dipuji oleh orang, diagungkan oleh orang, maka janganlah seorang hamba itu menjadikan itu sebagai maksud dan tujuan pokoknya. Bahkan maksud al-asil, maksud yang paling mendasar adalah mencari wajah Allah, mencari pahala Allah, tanpa iltifat, tanpa mempedulikan makhluk, dan tanpa berharap untuk mendapatkan manfaat atau pujian dari makhluk. Namun jika itu terjadi tanpa maksudnya, dipuji oleh orang tanpa maksud dan keinginannya, lam yadurruhu syai'ah, maka itu tidak mengapa. Bahkan itu adalah adil susral mu'min, adalah kabar gembira bagi orang yang beriman yang Allah segerakan. Bagaimana ketika satu amal itu secara realita memang menyebabkan makhluk itu memuji, kemudian menyebabkan orang lain itu menghormati. Lepas katakan, jika memang realitanya itu bisa menyebabkan orang itu hormat, kemudian orang itu memuji, maka hendaknya tetap maksud pokoknya adalah Allah. Maksud pokoknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan manfaat duniawi itu bukan menjadi maksud pokok dan tidak jadi maksud, namun sebagai maksud tambahan, bukan jadi maksud pokok. Apa pola ukur maksud pokok dan maksud tambahan? Pola ukurnya adalah bagaimana jika tidak terwujud. Allah mengatakan di antara manfaat orang berhaji adalah dapat keuntungan perdagangan. Dan Allah bolehkan berjaga ketika haji. Nah, ini tidak boleh jadi maksud pokok. Ini cuma boleh jadi maksud tambahan. Maksud pokoknya hajinya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi maksud berjaga ketika haji ini adalah maksud tambahan. Boleh bagi maksud tambahan. Pola ukurnya adalah mana ketika maksud tambahan ini tidak terwujud, gimana? Dia akan tetap beramal atau tidak? Ternyata ada larangan, tidak boleh, kemudian tidak memungkinkan untuk berjuang. Padahal sudah mau punya keinginan berhaji. Gimana? Tetap jalan hajinya ataukah karena tidak bisa jualan, kemudian akhirnya tidak berhaji? Maka ini kelihatan di sini, ini maksud pokok atau maksud tambahan. Kemudian dia katakan, jika orang itu tidak punya niat untuk mengharapkan pujian orang, setelah itu dipuji, ternyata mendapatkan pujian setelah dia beramal, maka itu hukumnya tidak mengapa. Tidak mengurangi iman, tidak mengurangi keikhlasan. Bahkan itu kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam sebuah hadis yang dianggap oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang dan dimasukkan oleh Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin dalam bab yang disangka riya padahal bukan riya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Menabi ada salah seorang di antara kami beramal dan setelah selesai beramal, kemudian ada orang yang memuji dan dia merasa senang karena dipuji orang. Maka bukan riya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ini bukan riya." Dia katakan, "Tilka adil husnul mu'min." Tilka adil husnul mu'min, itulah adalah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman yang Allah segerakan. Itu kata gembira yang Allah segerakan di dunia sebagaimana yang Allah firmankan surat Yunus, "Ala inna awliya Allah ila khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun lahum busra fil hayatid dunya." Ingatlah wali-wali Allah, kata Allah, mereka tidaklah merasa takut, tidaklah bersedih hati, bukan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Untuk mereka kata gembira ketika mereka masih hidup di dunia. Dan di antara bentuk kabar gembira yang didapatkan oleh orang beriman ketika mereka di dunia adalah ini. Setelah mereka selesai mereka beramal, ada orang memuji, ada orang yang menyanjung. Maka ini adalah kabar gembira orang beriman yang digerakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Artinya, sesungguhnya amal itu tidaklah tahsul terjadi, tidak pula terjadi kecuali ada niat. Dan mungkin orang itu beramal tanpa niat. Dan jika tidak ada niat, maka tidak ada amal. Oleh karena itu, sebelum ada niat, mengatakan di risalah beliau, risalah Sarah Hadis Niat, dia mengatakan, seandainya seorang hamba, seorang manusia itu diberi perintah untuk berniat tanpa amal, maka ini adalah min taklifi ma la yutaq. Ini adalah termasuk pembebanan yang tidak mungkin ada satu pun manusia yang bisa melakukannya. Ya. Seandainya Allah itu memerintahkan seorang untuk kamu sholat, kamu tidak pakai niat, tidak pakai keinginan, niat atau tidak keinginan. Disuruh untuk puasa, kamu tidak pakai niat, maka itu satu hal yang tidak mungkin, tidak ada orang yang bisa mengerjakannya. Dan sesungguhnya poros amal adalah niat, ada dan tidak adanya, dan demikian juga baik dan tidak baiknya. Wa inna malikul imri'in manawa, artinya bahasanya amal itu akan ada sesuai dengan niat seorang hamba, sah ataukah tidak sah, sempurna ataukah tidak sempurna. Maka siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, ketika mengerjakan kebaikan, dia bermaksud dengan maksud-maksud yang luhur, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, maka untuknya pahala dan pahala dan balasan yang sempurna dan utuh. Dan siapa yang kurang niatnya, maka berkuranglah niat dan maksudnya, maka berkuranglah pahalanya. Dan kalau siapa yang niatnya tertuju kepada selain maksud-maksud yang luhur tersebut, yaitu maksud-maksud yang hina, maka hilang darinya kebaikan, dan dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu maksud-maksud yang hina dan niat, dan maksud-maksud yang tidak sempurna. Oleh karena itu Nabi membuat permisalan untuk dikiaskan untuk semua hal. Permisalan yang Nabi berikan adalah masalah hijrah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia mendapatkan apa yang dia niatkan, bahwa qa'atuhu ala Allah, dan ada pahala di sisi Allah. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sebagaimana dia hijrahkan, bagaimana niat hijrahnya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus perempuan yang ingin dia nikahi. Setelah ba'da ma'amma, setelah memberikan maksud yang umum, yaitu dunia. Karena perempuan bagian dari dunia, perempuan bagian dari dunia, yaitu semua perkara-perkara dunia. Untuk menjelaskan bahasanya, semua itu adalah tujuan-tujuan yang hina dan maksud-maksud yang tidak manfaat. Dan untuk menunjukkan bahaya yang kena perempuan bagi laki-laki. Oleh karena itu setelah Nabi sebutkan secara umum dunia dan bahayanya dunia dan godaan dunia, secara khusus disebutkan masalah perempuan. Menunjukkan bahayanya masalah ini, dan ini adalah bahaya untuk semua orang, tidak orang tua, tidak pula orang muda, tidak kemudian orang yang sholat dan orang yang tidak sholat, tidak pula orang yang ngaji dan tidak ngaji. Semuanya sama, bahayanya sama besar. Tiga orang yang nikah dan belum nikah dan sudah nikah, itu sama saja. Itu sama bahayanya. Jadi kan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena ingin pamer keberanian, alhamiyatan atau karena fanatisme, karena negerinya dihina, karena wasit karatenya dipukuli, maka kemudian ganyang Malaysia. Atau supaya dilihat bagaimana kedudukannya dalam barisan peperangan. Maka lagi ditanya, manakah di antara itu yang merupakan fisabilillah di dalam Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala takuna kalimatullah al-'ulya fa ya fisabilillah." Barang siapa yang berperang untuk supaya kalimat Allah lah yang tertinggi, maka dialah yang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berperang karena rebutan pulau, karena temannya dipukuli, karena wasitnya dipukuli, kemudian tidak terima, kemudian perang dan perang, ini perang yang hina. Namun maksudnya adalah, maksud yang mulia adalah karena fisabilillah di dalam Allah, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbedaan status infak kerjanya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kama tarikatan fi rubuah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk menegakkan dirinya, hatinya, ada bagaikan satu kebun yang lebat fi rubuatin, di satu tanah yang subur. Dan Allah berfirman, "Walladzina yunfikuna amwalahum ri'aan nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir." Adapun orang yang membelanjakan hartanya karena ria dan tidak beriman pada Allah dan hari akhir, maka bagikan tanah yang ada di atas sebuah batu yang sudah turun hujan, mengikis, menghilangkan tanah tersebut sehingga tanah tersebut kembali mengkilap. Dan demikian semua amal akan berbeda gagal keikhlasan dan tidaknya. Oleh karena itu amal hanyalah tafadhul bertingkat dan semakin besar pahalanya tergantung mayakumu biqalbil amil, tergantung apa yang ada dalam hati orang yang beramal, tergantung iman dan ikhlasnya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak yang mengatakan, "Kam min amalin sahihin yukabbirhu an-niyya, wa kam min amalin sabirin yusabbirhu an-niyya." Betapa banyak amal yang nampaknya besar, nampak amal yang mulia, akan tapi ini nilainya hina dan kehalinya. Hijrah amal yang mulia dari negeri kufur ke negeri Islam, amal yang mulia, amal yang besar, akan tapi karena niatnya dari dunia maka tidak ada nilainya. Namun betapa banyak amal itu nampaknya hina. Sedangkan ini adalah ikhlas karena Allah, sebagaimana perempuan pelacur yang memberi makan, memberi minum kepada anjing tanpa ada satu orang yang melihatnya, maka dia memberi anjing ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pernia dengan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan perempuan ini melacur ini diampuni dosanya, padahal dia dengan melakukan amal semacam ini, kita lihat yang dilakukan karena ikhlas yang ada pada dirinya. Kemudian minum hadir tersebut dan ada satu orang yang lihat dan penuh keikhlasan, dia memberikan minum pada hadir tersebut dan jadi sebab Allah mengampuni dosanya. Pada dia melakukan dosa, itu dosa besar, itu zina. Tapi Allah ampuni karena ikhlas, ikhlasnya. Atau sampai-sampai seorang yang punya niat yang benar, lebih-lebih jika diiringi dengan melakukan amal yang mampu dilakukan. Maka orang ini yultahak disamakan dengan orang yang benar-benar beramal. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa man yakhud min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yutrifu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Maka Allah Ghafurur Rahim. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah pada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, di jalannya berhijrah, maka ada pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang itu yang niat berhijrah dan dia telah beramal, jadi telah keluar dari rumah, namun di tengah jalan mati. Maka Allah katakan, maka dia telah dapatkan pahala yang terakhir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hadis yang sahih, yang marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang nanti akan dibahas juga oleh Sa'di, "Idza marada al-'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Jika seorang hamba itu sakit atau bepergian, maka tercatat untuknya amal-amal kebaikan yang dia kerjakan ketika sehat dan tidak bepergian. Demikian juga kami mengatakan berkaitan dengan orang tabuk, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran walaqata'tum wadiyan ila kan ma'akum hasabul uzru." Sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang tidaklah kamu melewati satu jalan atau melalui satu wadi yang lembah kecuali mereka bersama kalian. Bersama dengan apa? Di kulubihim wa sawabihim, hati mereka bersama kalian dan mereka pun dapat pahala sebagaimana kalian. Kenapa? Hasabul uzru, karena mereka bertahan oleh uzru, oleh sakit atau faktor yang lainnya sehingga mereka tidak berangkat perang baru. Maka jika orang punya niat yang benar dan dia telah berusaha untuk beramal yang mampu dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala persis sama dengan orang yang beramal tersebut. Namun jika dia punya niat yang benar, namun dia tidak bisa punya amal sama sekali, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala niat orang yang beramal. Ini juga ada dua. Orang yang punya niat yang benar dan dia beramal bagaimana yang mampu dia lakukan, maka orang ini mendapatkan pahala bagaimana amalnya orang yang lakukan. Nah, jika orang itu punya niat yang benar dan dia tidak melakukan amal, maka punya niat yang benar saja, maka dia mendapatkan pahala bagaimana pahala niatnya orang yang melakukan. Dan jika seorang hamba itu berniat berkhair melakukan kebaikan, kemudian di dalam ditakdirkan dia bisa melakukan amal tersebut, maka dicatat niatnya sebagai satu kebaikan. Dan berbuat baik kepada makhluk dengan harta, dengan kata-kata, dengan perbuatan adalah satu hal yang berupa bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah. Akan tapi pahalanya akan makin besar dengan niat. La khaira fi katsirin min wajhihim ilaman amar bersutatawin ma'rufin wa islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyak najwarum bisik-bisikan mereka. Hukum asal bisik-bisikan adalah telahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna man najwa minas syaitan yahduna alladziina amanu." Sesungguhnya bisik-bisik itu adalah datang dari setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Akan tetapi jika bisik-bisik ini, gelis-gelis ini ini bersatu hal yang baik, maka berilah yang kebaikan. Maka kalau katakan tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik mereka, katakan pada asalnya bisik-bisik itu datang dari setan. Kecuali bisik-bisik untuk ajak-ajak sedekah. Nah, bisik-bisik untuk gimana memberikan sedekah kepada orang yang perlu bantuan. Atau bisik-bisik untuk mengajak orang berbuat baik. Bisik-bisik untuk mengajak mandi, bisik-bisik untuk bisik-bisik yang sebenarnya pahala, atau bisik-bisik untuk memperbaiki hubungan dua orang yang bertemu. Ya Allah. Maka bisik-bisik ini fa'inul khairat adalah kebaikan. Oleh karena itu kemudian Allah katakan wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Siapa yang melakukan hal itu titik-titik untuk sedekah, untuk memperbaiki hubungan, maka kami akan berikan padanya pahala yang besar. Maka Allah kaitkan pahala yang besar dalam melakukan perbuatan itu, Allah kaitkan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, barang siapa akhadha amwalan nasi, mengambil harta orang, yuridu ada'aha, ingin dia bayarkan hutang dan ingin dia punya niat untuk lunasi hutang. Adahallahu alaihi, maka Allah akan bantu dia untuk lunasi hutangnya. Wa man akhadha, siapa yang katanya hutang, mengambil harta orang, katanya hutang, namun yuridu ibtila'aha. Namun dia ingin menghancurkan hartanya orang, tidak ingin bayar, maka Allah katakan akhlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Maka sama-sama utang, sama-sama utang. Jika orang itu utang dengan niat bayar, maka Allah akan berikan kemudahan untuk tidak lunasi. Namun jika orang itu mengambil utang dan tidak punya niat untuk bayar, maka Allah akan pailitkan dia, Allah akan jatuhkan usahanya dan seterusnya. Allah akan menghancurkan dirinya. Ini semua gara-gara niat. Tunggu, lihatlah. Bagaimanakah Allah menjadikan niat yang baik jadi sebab yang kuat untuk datangnya rezeki? Jadi sebab datangnya rezeki sehingga dia bisa melunasi utang. Dan Allah menunaikan utangnya. Dan Allah jadikan niat yang jelek menjadi sebab talak, rusaknya hartanya dan ikhlas dan dia dan hangusnya hartanya, hangusnya dirinya dan hangusnya hartanya. Demikian juga niat itu berlaku dalam hal-hal yang mubah dan perkara-perkara yang duniawi. Maka siapa yang bermaksud dikasi dengan kerjanya, dengan bisnisnya dan amal duniawinya dan amal yang non ibadah, dia maksudkan untuk meminta pertolongan, hal itu sebagai sarana alat qiyami bi haqqin, melaksanakan kewajiban. Haqqin ini maknanya kewajiban. Karena hak itu kemananya hak, kemananya kewajiban. Dan untuk menjalankan kewajiban, hal-hal yang wajib ataupun hal-hal yang dianjurkan. Dan niat yang baik ini diiringi dalam makannya dan minumnya, tidurnya, istirahatnya, makasibihi bisnisnya, maka semuanya perkara-perkara adat dan ibadah tersebut inqalabat, akan berbalik menjadi bernilai ibadah. Dan Allah akan berkahi amalnya. Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan dan rezeki, satu hal yang tidak akan disangka dan belum pernah takdir terlintas ala balik di hati. Namun barang siapa yang hilang darinya niat yang baik ini karena kebodohannya atau sikap meremehkan, maka jangan dia menjelang kebeli dirinya. Ini bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu kayaknya ibadahnya sedikit, padahal amal-amal duniawinya diniatkan dengan niatnya yang baik, maka semuanya bernilai kebaikan. Ada orang yang bodoh, maka dia tidak punya niat kebaikan kecuali ketika berniat beribadah, maka pahalanya pun terbatas pada hal itu. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perkataan Nabi pada saat Nabi wafat, innaka la ta'malu amalan tabtaghi fihi wajh Allah ila ujirta 'alaihi hatta ma taj'aluhu fi imra'atika. Ya, engkau tidaklah melakukan satu amal yang kau niatkan untuk mencari wajah Allah kecuali ada pahalanya. Takkan sampai-sampai suapan nasi yang kau letakkan, suapan makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Ini dalil bahwa perkara mubah itu berpahala dengan niat yang baik. Kata An-Nawawi yang menjelaskan hadis ini, ini terdalil bahwasanya maka mubah itu jadi bernilai pahala dengan niat yang baik. Karena meletakkan suapan makanan kepada mulut istri itu tidak lepas dari syahwat. Tidak lepas dari syahwat. Bulan-bulan sama istri. Kalau bukan itu tidak boleh. Sama itu. Maka apa? Itu diberi pahala. Maka itu di sana dikerjakan dengan syahwat. Maka itu pun bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diketahui dengan hal ini, bahasanya hadis ini mencakup semua kebaikan seluruhnya, maka hakikun, maka selayaknya bagi seorang yang beriman yang menginginkan selamatnya dirinya dan memberikan manfaat untuk dirinya, hendaknya memahami makna hadis ini sebaik-baiknya dan dalam dia amalkan hadis ini nafsa'ainaihi, selalu terpampang di dua matanya, dia selalu ingat-ingat hadis ini. Nafsa'ainaihi, selalu dia ingat-ingat hadis ini fi jami' ahwalihi wa amrihi, semua keadaannya dan dunia waktunya, agar kita semuanya berlain pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan masalah amal mubah itu menjadi amal yang berpahala, ada satu catatan penting, amal mubah itu menjadi amal yang berpahala, bernilai pahala dengan niat, dengan maksud sebagai sarana untuk melakukan kebaikan atau dengan niat yang baik. Sebagai ikhtiar, sebagai sarana untuk menuju kebaikan. Namun tidak boleh dijadikan mubah itu sebagai kebaikan. Sebagai sarana untuk bisa dimakan supaya bisa mendekatkan diri pada Allah, bisa sholat, bisa puasa. Maka ini bernilai kebaikan. Namun tidak boleh makan itu sendiri sebagai ibadah. Kalau menjadikan makan itu sendiri sebagai ibadah, ini adalah tidak. Ini adalah bid'ah. Ini adalah bid'ah. Perhatikan bid'ahnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa yang dipakai oleh orang sufi, mereka pakai kain wol, menggunakan pakai wol tidak boleh bid'ah. Kenapa? Karena orang sufi menjadikan memakai wol itu sendiri sebagai ibadah. Bukan pakai pakaian itu sebagai sarana untuk menutup aurat, melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat. Hal ini berpahala. Dan kalau menjadikan pakaiannya itu sendiri sebagai ibadah, ini adalah bid'ah. Karena ini mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak nanti jadikan sebagai ibadah. Paham tidak? Oleh karena itu, ketika membahas satu hal yang masalah bid'ah, maka ada satu hal yang perlu diperhatikan. Ini asal perbuatan ini adalah perbuatan ibadah atau perbuatan non-ibadah. Jika asal perbuatan ini adalah ibadah, maka dia niat untuk berbuat bid'ah atau tidak, maka hukumnya bid'ah. Ini zikir yang tidak pada tempatnya. Ini zikir. Bacaan Quran tidak pada tempatnya. Bacaan Quran itu ibadah. Mau dia mau berniat bid'ah atau tidak, maka hukumnya bid'ah. Akan tetapi jika asal perbuatan ini adalah perkara non-ibadah, maka dia baru bisa berniat ibadah dengan niat takarruf kepada Allah dengan ini dan menjadikannya sebagai ibadah. Niat, kalau dia punya niat tidak bisa disalahkan. Kalau dia niat, maka ini bid'ah. Jika dia tidak niat, maka ini tidak bid'ah. Tapi kalau ini perkara ini asalnya adalah perkara ibadah, dia niat bid'ah atau tidak, maka tetap bid'ah. Tidak menghalangi ini untuk dinilai bid'ah. Akan tetapi jika perkara itu asalnya adalah non ibadah, maka ini perlu dinilai bid'ah jika ada niat bid'ah. Yaitu niat bid'ah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ini dan menjadikan hak itu sebagai ibadah. Ya, demikian yang kita akan datang lagi hari ini. Kalau kita lanjutkan di bagi-bagi yang datang, Allah ma'ali menghimpah Allah ta'ala menghimpah Allah ma'ala menghimpah Allah ma'ala menghimpah Allah ma'ala menghimpah. Untuk akhwat yang ingin juga pertanyaan, silakan juga pertanyaan. Jika tidak terjawab di waktu yang ada, maka akan tinggal di pertemuan selanjutnya. Tolong pertemuan ini tidak dibaca pertanyaan. Selamat malam. Jika tidak ada lagi yang ada, terima kasih.